Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Barbahari rahimahullah. Terakhir tadi sampai di poin yang ke-54. Berikutnya kita masuk ke poin yang ke-55. Qala al-muallif rahimahullah, wal imanu bi anna Allah tabaraka wa ta'ala qad 'alima ma kana min awwalid dahri wa ma lam yakun wa ma huwa kainun ahsahu wa 'addahu 'adda wa man qala innahu la ya'lamu ma kana wa ma huwa kainun faqad kafara billahil 'azim. Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan, termasuk prinsip sunnah atau madhab ahlus sunnah adalah beriman bahwa Allah tabaraka wa ta'ala mengetahui segala sesuatu min awwalid dahr, dari sejak awal mula. Wa ma lam yakun wa ma huwa kain, demikian juga mengetahui segala hal yang belum terjadi dan yang sudah terjadi. Ahsahu wa 'addahu 'adda. Allah tabaraka wa ta'ala mengetahuinya dan meliputnya. Dan barang siapa yang mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui segala hal yang terjadi, faqad kafara billahil azim, maka sungguh ia telah kafir kepada Allah yang maha agung. Poin ini poin yang menjelaskan kepada kita soal ilmu Allah tabaraka wa ta'ala, ilmunya Allah tabaraka wa ta'ala. Madhab ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa Allah alimun bikulli syai', Allah maha tahu tentang segala hal yang sudah terjadi, yang akan terjadi, dan yang belum terjadi. Semua sudah Allah subhanahu wa ta'ala ketahui. Wajib bagi kita untuk mengimani ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala yang meliputi segala sesuatu. Dan keimanan kita kepada ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala adalah bagian dari keimanan kita kepada takdir. Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala dalam uraiannya mengatakan, yuqarriru al-muallifu huna madhhab ahli sunnah fil iman bil qadari. Wala nasaqa huna ma qarrarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fil iman bil qadar wa annahu ala darajatin. mustadillan ala dzalika min kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-muallif Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala di sini menetapkan tentang madhab ahlus sunnah wal jamaah dalam hal keimanannya kepada takdir. Dan kita akan paparkan di sini apa yang dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah soal keimanan kepada takdir. Di mana keimanan kepada takdir itu memiliki beberapa tingkatan. Dasarnya adalah dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa yubayyinu madhhaba munkiri al-qadar wa at-tafawut baina sabiqihim wa lahiqihim. ويبين أن العباد هم الفاعلون لأعمالهم سيئها وحسنها والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر إلى الآخر ومع ذلك لا تخرج أعمالهم عن مشيئة الله وإرادته لأنه لا يكون في هذا الكون إلا ما أراده الله. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menjelaskan madhab orang-orang yang mengingkari takdir dan menjelaskan perbedaan di kalangan mereka antara yang terdahulunya dengan yang datang kemudian. Karena ada perbedaan antara golongan Qadariyah, para pengingkar takdir yang terdahulu dengan yang datang kemudian. Dan beliau juga menjelaskan bahwa al-ibad humul fa'iluna li'a'malihim. Seluruh hamba mereka lah yang menjadi pelaku dari amalan-amalannya, baik yang jeleknya maupun yang baiknya. Dan hamba itu ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang baik, ada yang jahat, dan seterusnya. Namun demikian, la takhruju a'maluhum, semua amalan-amalannya tidak keluar dari kehendak Allah dan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahu la yakunu fi hadzal kaun illa ma aradahu Allah, sebab tidak ada satu hal pun di alam semesta ini kecuali sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah fil aqidah al-wasitiyah, maka Syekhul Islam rahimahullah menyatakan dalam kitab Aqidah al-Wasitiyah, وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة mereka mengimani takdir khairihi wa syarrihi, yang baiknya dan yang buruknya. Wal imanu bil qadari ala darajatain. Kemudian keimanan kepada takdir itu ada dua tingkatan. Kullu darajatin tatadammanu syai'ain. Setiap tingkatannya mengandung dua perkara. Fad darajatul ula, tingkatan yang pertama, kata beliau, al-imanu bi anna Allah ta'ala alimun bimal khalqu amiluna bi ilmihi al-qadim alladhi huwa mausufun bihi azalan wa abadan. Tingkatan pertama, beriman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala alimun, maha mengetahui Maha mengetahui terkait dengan apa yang dikerjakan oleh seluruh makhluknya. Bi ilmihil qadim, dengan ilmunya yang telah lama. Alladhi huwa mausufun bihi azalan wa abadan, yang disifati dengan azali dan abadi. Dengan bahasa lain, la bidayata wala nihayah. Ilmunya Allah itu tidak ada permulaannya dan tidak ada penghujungnya. Oleh karenanya ilmunya Allah itu dikatakan al-qadim, yang telah ada. Mausufun bihi azalan wa abadan, azali, abadi. Kalau kita menemukan kata-kata azali, abadi, itu artinya la bidayata wala nihayah, enggak ada permulaannya dan tidak ada akhirnya. Ini tingkatan pertama dari keimanan kepada takdir, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala alim, maha mengetahui. Wa 'alima jami'a ahwalihim min at-tha'ati wal ma'asi wal arzaq wal ajal. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua keadaan makhluk, minat ta'at, dari ketaatan-ketaatan yang dikerjakan, wal ma'asi, kemaksiatan-kemaksiatan, wal arzak, soal rejeki, wal ajal, demikian juga tentang ajal, kematian. Thumma kataballah fil lawhil mahfud maqadir al khalqi, kemudian Allah telah mencatat semua itu di lawhul mahfud, maqadir al-khalqi, takdir-takdir soal makhluknya. Fa awwalu ma khalaqallahu al-qalam, yang paling pertama Allah ciptakan adalah qalam. Qala lahu uktub. Setelah Allah ciptakan qalam, kemudian Allah berfirman kepada qalam, uktub, tulislah. Qala ma aktub, qala uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Qalam itu kemudian bertanya kepada Allah, apa yang mesti aku tulis? Allah berfirman, tulislah ma huwa kain, segala sesuatu yang akan terjadi, ila yaumil qiyamah, sampai pada hari kiamah. Jadi atas dasar ini kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang bakal terjadi, yang sudah terjadi, yang belum terjadi, dari sejak awal mula. Ingat, dari sejak awal mula, min awwalid dahr. Karena ilmunya Allah Subhanahu wa taala qadim, azali, abadi. Nah. Qala fama asabal insan lam yakun liyukhti'ahu wa ma akhta'ahu lam yakun liyusiba. Jaffatil aqlam wa tuwiyat as-suhuf. Apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan akan menimpa seseorang, maka tidak akan pernah dapat melewatinya. Enggak akan pernah dapat melewatinya. Wa ma akhtha'ahu lam yakun liyusibah, dan segala sesuatu yang tidak Allah tetapkan menimpa seseorang, maka tidak akan pernah mengenainya. Jaffatil aqlam, pena telah mengering, watuwiyat as-suhuf, dan lembaran-lembaran pun telah ditutup, telah dilipat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ardh, inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'alallahi yasir. Tidakkah engkau tahu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya semua itu sudah tertulis dalam kitab. Inna dzalika 'alallahi yasir, semua itu sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang tersisa apapun itu. Semua sudah Allah Subhanahu wa taala ketahui. Ini adalah perkara yang wajib untuk kita imani. Ketika kita menyatakan bahwa kita beriman kepada takdir Allah, maka hal pertama yang dituntut dari diri kita adalah mengimani bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Ilmunya Allah maha sempurna. Beda dengan ilmu kita, ilmu yang dimiliki oleh manusia. Ilmu Allah subhanahu wa ta'ala lam yusbiq bijahlin. Ilmunya Allah itu tidak didahului oleh ketidaktahuan, tidak didahului oleh kebodohan. Sedangkan ilmu kita didahului oleh ketidaktahuan. Kita pada awalnya tidak tahu, baru kemudian setelah belajar jadi tahu. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak. Dari sejak awal mula Allah alim, Allah maha tahu. Kemudian ilmu kita, ilmu yang kita miliki, ilmu manusia, itu selalu disertai dengan kelupaan. Setinggi apapun ilmu kita, pengetahuan kita, kadang-kadang kita lupa tentang sesuatu. Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak. Tidak disertai dengan kelupaan. Inna dzalika fi kitab. Semua itu kata Allah sudah tertulis dalam kitab. Jadi Allah tahu. Allah perintahkan kolam untuk mencatat segala sesuatu yang bakal terjadi sampai dengan hari kiamat. Dan sudah selesai penulisan itu. Dan itu amatlah mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, kemudian Allah berfirman di surat Al-Hadid, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabi min qabli an nabra'aha. Inna dhalika ala Allah yasir. Musibah apapun yang terjadi di muka bumi atau menimpa kalian, semuanya sudah tercatat, semuanya sudah tertulis sebelum terjadinya. Sesungguhnya itu sangatlah mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan menimpa kita, maka akan menimpa kita, enggak akan melewati kita, pasti akan mengenai kita. Dan sebaliknya, segala sesuatu yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan menimpa kita, maka enggak akan pernah menimpa kita. Akan melewati kita. Enggak akan mengenai kita. Qala wa hadha at-taqdiru at-tabi'u li ilmihi subhanahu yakunu fi mawadhi jumlatan wa tafsilan. Faqad kataba fi lawhil mahfud ma syaa'a. وَإِذَا خَلَقَ جَسَدَ الْجَنِينَ قَبْلَ خَلْقِ الرُّوحِ فِيهِ بَعَثَ إِلَيْهِ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ فَيُقَالُ لَهُ اُكْتُبْ رِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَعَمَلَهُ وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ وَنَحْوَ ذَلِكَ فَهَذَا التَّقْدِيرُ قَدْ كَانَ يُنْكِرُهُ غُلَاةُ الْقَدَرِيَّةِ قَدِيمًا وَمُنْكِرُهُ الْيَوْمَ قَلِيلٌ. هَذَا التَّقْدِيرُ كَتَ شَيْخ هَذَا التَّقْدِيرُ. Takdir ini yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tabi' li ilmihi subhanahu wa ta'ala, selalu mengikuti ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Yakunu fi mawadhi jumlatan wa tafsilan. Terjadi, baik secara global maupun secara terperinci. Faqad kataba fi lawhil mahfud ma syaa'a. Allah telah mencatatkan di lawhil mahfud segala hal yang dikehendakinya. Jadi apa yang ditetapkan oleh Allah itu tidak lepas dari ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Kaitannya sangat erat sekali antara ilmu Allah dengan takdir yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya semua takdir yang ditetapkan oleh Allah itu sudah ada dalam pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak keluar dari ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ketika kita menyatakan iman kepada takdir, maka kita harus mengimani ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wa idza khalaqa jasadal janin, apabila Allah menciptakan manusia atau jasad janin, qabla khalqir ruh, sebelum Allah ciptakan ruh pada janin tersebut, Allah utus malaikat. Kemudian Allah perintahkan untuk menulis, mencatat bagi janin tersebut 4 perkara. Uktub rizqahu, ajalahu, wa amalahu. Untuk menulis rezekinya, ajalnya, kemudian juga amalnya. Syaqiyun am sa'idun, kecelakaannya atau kebahagiaannya, dan semisal itu. Fahadat takdir qad kana yungkiruhu gulatul qadariyah qadiman. Takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang semacam ini diingkari oleh golongan qadariyah terdahulu yang ekstrim. Wa mungkiruhul yaum qalil. Adapun yang mengingkarinya, mengingkari takdir ini dari kalangan atau dari golongan qadariyah, pada hari ini sedikit. Kalau qadariyah yang terdahulu, yang ekstrim, mengingkari ilmunya Allah. Adapun golongan qadariyah yang datang belakangan, banyak dari kalangan mereka yang mengimaninya. Hanya sedikit yang mengingkari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu perbedaan antara golongan qadariyah yang terdahulu dengan golongan qadariyah yang datang belakangan. Qala wa amma darajatu tsaniyah. Adapun tingkatan yang kedua, fi fahiya masyiatullah an-nafidatu wa qudratuhu syamilatu. Yaitu terkait dengan kehendak Allah yang berlaku, wa qudratuhu syamilah, dan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala yang menyeluruh. Wa huwa al-imanu bi anna ma syaa Allahu kana wa ma lam yasyaa lam yakun. Tingkatan kedua ini tiada lain adalah keimanan bahwa apa yang Allah kehendaki itu pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan terjadi. Ini tingkatan kedua dari dua tingkatan terkait dengan keimanan kepada takdir. Wa annahuma fis samawati wa ma fil ardh min harakatin wala sukunin illa bi masyiatillahi subhanahu. La yakunu fi mulkihi ma la yurid wa annahu subhanahu ala kulli syai'in qadir min al mawjudati wal ma'dumati. Dan bahwasannya segala hal yang ada di langit dan di bumi, min harakatin wala sukunin, baik berupa adanya gerakan, wala sukunin atau kebalikannya, illa bimasyiatillah subhanahu, semua itu terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. La yakunu fi mulkihi ma la yurid, tidak akan pernah terjadi dalam kekuasaannya sesuatu yang tidak dikehendakinya. Dia Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu, minal mawjudati wal ma'dumat, baik segala sesuatu yang ada, kelihatan, nampak, wal ma'dumat, maupun yang tidak kelihatan, yang tidak nampak. Fama min makhlukin fil ardi wala fis sama illallah khaliquhu subhanah. Maka tidak ada satu makhluk pun baik di bumi maupun di langit melainkan Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. Enggak ada yang tanpa pencipta. Semua yang ada di langit dan di bumi penciptanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. La khaliqa ghairuhu. Enggak ada pencipta selainnya. Wala rabb siwa. Enggak ada rabb selain Allah. Wa ma'a dzalika faqad amara al-ibad bi ta'atihi wa ta'ati rusulihi wa nahahum an ma'siyatihi. Namun demikian, Allah telah memerintahkan kepada segenap hamba untuk taat kepadanya dan taat kepada para rasul-rasulnya. Dan Allah melarang mereka dari bermaksiat kepadanya. Wa huwa subhanahu yuhibbul muttaqin wal muhsinin wal muqsitin. Dia Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bertakwa, yang berbuat baik, yang menegakkan keadilan. Wa yardha 'anil ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Allah ridha kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wala yuhibbul kafirin. Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Wala yardha 'anil qaumil fasiqin. Dan Allah tidak meridhai kaum yang fasik. Wala ya'muru bil fakhsya. Allah tidak memerintahkan hamba-hambanya untuk melakukan perbuatan yang keji. Wala yardha li ibadihil kufri. Dan Allah juga tidak ridha kekufuran pada hamba-hambanya. Wala yuhibbul fasad. Dan Allah tidak menyukai segala macam bentuk kerusakan. Wal ibad fa'iluna haqiqatan wallah khaliqu af'alihim. Maka hamba-hambalah fa'iluna haqiqatan, yang melakukan amalannya secara hakiki, bukan Allah. Adapun Allah, khaliqu af'alihim, Allah lah yang menciptakan perbuatan mereka. Hamba yang melakukan perbuatannya, yang menjadi pelaku dari segenap amalan-amalannya. Adapun Allah yang menciptakan perbuatannya, yang menciptakan segenap amalan-amalan hamba-hambanya. Jika ada hamba melakukan kebaikan, maka hambalah yang melakukannya. Demikian juga kalau ada yang melakukan kejelekan, maka hamba itulah yang melakukannya, bukan Allah. Namun perbuatan yang baik dan perbuatan yang jelek itu diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Karena gak akan mungkin ada sesuatu yang terjadi di dunia ini yang keluar dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga hal penting yang harus kita pahami adalah semua makhluk diberi pilihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak memaksa. Ketika ada seseorang di antara kita melakukan sesuatu, maka itu sudah sesuai dengan pilihannya. Dan dia yang melakukannya, bukan Allah. Tapi yang menciptakan perbuatan tersebut adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wal 'abdu huwal mu'min wal kafir wal bir wal fajir wal musalli was sha'im walil ibad al qudratu 'ala a'malihim wa lahum iradah. Di antara hamba itu ada yang beriman, ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang baik, ada yang jahat, ada yang salat, ada yang saum. Lil ibad al-qudrah ala a'malihim. Semua hamba diberikan kekuatan, kemampuan untuk melakukan amalan. Walahum iradah. Dan semua hamba memiliki keinginan. Wallah khalikuhum. Dan Allah yang menciptakannya. Allah menciptakan mereka semua. Wa khaliku qudratihim wa iradatihim. Dan menciptakan kemampuannya dan keinginannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, liman syaa minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Liman syaa minkum ayyastaqim, bagi siapa di antara kalian yang berkeinginan untuk istiqamah. makhluk diberikan keinginan, makhluk diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Wa ma tasyaun illa ay yasha Allah rabbul alamin. Tidaklah kalian menghendaki sesuatu melainkan akan selalu sesuai dengan kehendak Allah Rabbul Alamin. Nah, jadi intinya tingkatan yang kedua ini adalah beriman kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan yang tidak Allah kehendaki tidak akan mungkin terjadi. Kemudian meyakini, mengimani bahwa semua yang dilakukan oleh makhluk itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang melakukannya, namun Allah yang menciptakannya. Makhluk diberi pilihan, makhluk memiliki keinginan, makhluk diberi kekuatan, dan semuanya sekali lagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Allah tidak memaksa makhluknya. Nah, qala wa hadhihi ad-darajatu min al-qadar yukadzibu biha 'amatul qadariyah alladziina sammahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam majusa hadhihi al-ummah. Tingkatan beriman kepada takdir yang kedua ini didustakan oleh mayoritas qadariyah, golongan pengingkar takdir, yang mereka telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai majusinya umat ini. Wa yaglu fiha qaumun min ahli al-itsbat hatta salabu al-'abda qudratahu wa ikhtiyarahu wa yakhrujuna an af'alillah wa ahkamihi hukmaha wa masalihaha. Kemudian ada pula kaum yang terlalu ghulu berlebihan dalam menetapkan takdir, hingga mereka menghilangkan kemampuan atau mengingkari adanya kemampuan dalam diri hamba, dan mengingkari adanya pilihan dalam diri hamba. Ini Jabariyah, golongan Jabariyah yang mereka terlalu ekstrim dalam menetapkan takdir. Mereka menganggap bahwa manusia itu pada dasarnya dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak kuasa untuk melakukan apapun. Ini jelas pemahaman yang menyimpang, karena Allah Subhanahu wa taala berikan iradah, berikan keinginan kepada manusia, berikan kehendak kepada manusia, bahkan Allah berikan pilihan kepada manusia. Dan kita, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika melakukan sesuatu atas dasar pilihan kita, bukan karena dipaksa. Namun apa yang kita lakukan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak seperti pemikiran kaum Jabariyah tadi yang menganggap bahwa semua manusia itu dipaksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyadzubillah. Qala wal imanu bil qadari aslun azimun min usulil iman ja'at bihi ayatun kathiratun minha ma dhakarahu syaikhul islam wa minha qawlullah ta'ala wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin wa qawluhu ta'ala wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min warakatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardh wala ratbin wala yabis illa fi kitabim mubin. Beriman kepada takdir adalah aslun azimun min usulil iman. Salah satu landasan yang penting dari landasan-landasan keimanan. Seperti yang kita ketahui, termasuk salah satu dari rukun iman yang 6. Kalau kita tidak beriman kepada takdir, maka kita tidak dinyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ja'at ayatun katsiratun. Tentang hal ini banyak ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya ma dzakarahu Syekhul Islam. Beberapa ayat yang disebutkan oleh Syekhul Islam seperti di surat Yasin ayat yang ke-12, wa kullu syai'in akhsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu telah kami rinci sebutkan. Kami tulis fi imamin mubin di Lauhul Mahfuz. Demikian juga firman Allah di surat Al-An'am, wa indahu mafatihul ghaib. Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada kunci-kunci gaib. La ya'lamuha illahu. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dia Allah mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Bahkan tidak ada sehelai daun pun yang jatuh melainkan Allah mengetahuinya. Tidak ada satu hal pun yang kecil seperti biji di kegelapan bumi yang kering, yang basah, melainkan semuanya sudah Allah ketahui dan tertulis dalam kitab, dalam Lauhul Mahfuz. Nah, qala fa ahlus sunnah yu'minuna bil qadari bi tafasilihi bina'an ala nususil kitab was sunnah. Maka ahlus sunnah wal jamaah, mereka semua mengimani takdir dengan rincian-rinciannya sesuai dengan nas-nas kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala wal qadariyatul ula kanu yungkiruna ilmallah as-sabiq. Golongan qadariyah yang pertama, mereka mengingkari ilmunya Allah yang terdahulu. Wa annahu qad alima wa kataba ma ya'maluhu al-ibad wa sya'ahu. Mereka mengingkari bahwa Allah itu telah mengetahui dan telah mencatat semua yang dilakukan oleh hamba dan Allah telah menghendakinya. Ini diingkari oleh golongan qadariyah yang pertama. Wa yaqulun, mereka mengatakan innal amra unuf. Mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baru tahu tentang sesuatu ketika terjadi. Sebelum terjadinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tahu. Ini pernyataan golongan qadariyah yang pertama. Innal amra unuf. Allah baru tahu tentang sesuatu ketika terjadi. Kalau sebelum terjadinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tahu. Ini menurut mereka. Jelas bertentangan dengan ayat-ayat yang tadi kita baca, bertentangan dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan bahwa segala sesuatu itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Itu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Walidza kafarahumus salaf, oleh karena itu mereka golongan qadariyah yang pertama, kafarahumus salaf, dikafirkan oleh para salaf. Wa minhum Ibnu Umar, di antara para salaf yang mengkafirkan mereka adalah sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Sahabat Ibnu Umar memberikan pengingkaran yang keras kepada mereka golongan Qadariyah yang pertama, di mana sudah muncul golongan Qadariyah itu sejak zaman sahabat. Faqad rawa al-Imam Muslim fi awwal kitab al-iman hadis an Yahya bin Ya'mur annahu qala li Abdullah bin Umar ya Aba Abdurrahman innahu qad dhahara qibalana nasun yaqra'una al-Qur'an wa yataqaffaruna al-ilma wa dhakara min sya'nihim wa annahum yaz'umuna alla qadara wa anna al-amra unuf. Qala fa idza laqita ulaika fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni walladhi yahlifu bihi Abdullah bin Umar law anna li ahadihim mithla Uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabila Allah minhu hatta yu'mina bil qadar. Imam Muslim rahimahullahu taala meriwayatkan sebuah hadis dalam sahihnya Kitabul Iman dari Yahya bin Ya'mur. Ia berkata kepada sahabat Abdullah bin Umar, wahai Abu Abdurrahman, sungguh di belakang kita telah muncul beberapa orang yang mereka membaca Al-Quran, mempelajari ilmu. Kemudian disebutkan kondisi-kondisi lain dari mereka, wa annahum yaz'umuna alla qadara wa annal amra unuf. Namun mereka memiliki keyakinan bahwa tidak ada takdir. Wa annal amra unuf, dan Allah itu tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya. Enggak mengingkari ilmunya Allah, mengingkari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Allah diyakini baru tahu tentang sesuatu ketika terjadinya, maka apa bedanya dengan ilmunya manusia, dengan pengetahuan manusia? Kita ini mengetahui segala sesuatu ketika terjadi, ketika ada, ketika nampak, ketika kita lihat. Ya. Kalau tidak ada, tidak terjadi, kita tidak mengetahuinya. Kalau diyakini seperti itu, maka sekali lagi gak ada bedanya antara ilmunya Allah dengan ilmu manusia. Disampaikan oleh Yahya bin Ya'mur kepada sahabat Abdullah bin Umar bahwa ada orang-orang yang memiliki keyakinan seperti itu. Padahal mereka membaca Al-Quran, mempelajari ilmu, baik keadaannya, meyakini tidak ada takdir. Allah baru tahu tentang sesuatu setelah terjadinya. Maka sahabat Abdullah bin Umar mengatakan, فَإِذَا لَقِتَ أُولَٰئِكَ, kalau kamu berjumpa dengan mereka, beritahukan kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka, dan mereka pun harus berlepas diri dari aku. وَلَذِي يَحْلِبْ بِهِ Abdullah bin Umar, demi zat yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya, seandainya salah seorang di antara mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud kemudian diinfakannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya sampai beriman kepada takdir. Keras pengingkaran sahabat Abdullah bin Umar, karena ini persoalannya menyangkut keyakinan, menyangkut akidah. Ya. Kalau persoalan itu menyangkut akidah, menyangkut keyakinan, maka ini kaitannya dengan keimanan dan kekufuran. Tsumma qala haddatsani Abi Umar ibn al-Khattab qala, kemudian kata Abdullah bin Umar, telah menceritakan kepadaku ayahku Umar ibn al-Khattab, qala bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yaumin, ketika kami berada di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu hari, idtala'a alaina rajulun syadidu bayadi thiyab syadidu sawadi sa'ar la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidai al hadis. Kata sahabat Abdullah bin Umar, telah menceritakan kepadaku ayahku Umar bin Khattab, beliau mengatakan, ketika kami berada di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang mengenakan pakaian sangat putih, kemudian rambutnya sangat hitam, tidak nampak padanya bekas-bekas melakukan safar, dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Lalu dia duduk di hadapan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mendekatkan kedua lututnya ke kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian meletakkan kedua telapak tangannya di kedua paha beliau sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hadis. Hadis panjang yang intinya di situ disebutkan tentang rukun iman, salah satunya adalah beriman kepada takdir. Asy-syahid, kata Syekh, anna bin Umar kaffarahum. Inti dari apa yang telah diuraikan tadi adalah bahwa sahabat Ibnu Umar kaffarahum, mengkafirkan mereka. Mengkafirkan golongan Qadariyah al-ula, yang pertama, yang mengingkari takdir dan mengingkari ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Umar mengkafiri mereka, mengkufuri mereka, mengkafirkan mereka, li'annahum angkaru ilmallah, sebab mereka mengingkari ilmunya Allah. Bi'af'ali ibadihi wa masyiatihi laha wa qudratihi alaiha. Mengingkari ilmunya Allah tentang apa yang diperbuat oleh hambanya, kemudian mengingkari kehendak Allah, wa qudratihi, dan kekuasaannya. Wallah tabaraka wa ta'ala ya'lamu ma kana wa ma sayakun wa ma lam yakun an law kana kaifa yakun subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tabaraka wa ta'ala ya'lamu ma kana, mengetahui segala sesuatu yang terjadi, wa ma sayakun, dan mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi, wa ma lam yakun, mengetahui segala sesuatu yang belum terjadi, an law kana kaifa yakun, dan kalau terjadi bagaimana terjadinya, itu Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Ya'lamuhu bi ilmihi syamil lima kana wa lima sayakun. Allah mengetahuinya dengan ilmunya yang syamil, yang menyeluruh, lima kana wa lima sayakun, terhadap perkara-perkara yang telah terjadi dan akan terjadi. Al-maktub fi lauhil mahfud, yang semuanya telah tertulis di lauhul mahfud. Wa minal adillat ala dhalika hadihil ayah, di antara dalil-dalil yang menunjukkan hal itu adalah ayat ini, ayat yang tadi dibaca, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illallah. Di sisi Allah ada kunci-kunci gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Allah tahu apa yang ada di daratan dan lautan, tidak ada satu atau sehelai daun pun yang jatuh melainkan Allah mengetahuinya. Allah tahu tentang hal apapun yang ada di dunia ini, yang kering, yang basah, nah, dan semuanya sudah tertulis di lauhul mahfuz. Wa huwa alladhi yasha'u hadhihi al-af'al qadaran wa yuriduha subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menghendaki semua perbuatan-perbuatan hambanya berdasarkan takdir. Wa yuriduha subhanahu wa ta'ala, dan dialah Allah yang menginginkannya. Fala yakunu syai'un fi hadzal wujud min a'malil ibad wa ghairihim min al-khairi wasyarr illa qad 'alimahu Allah wa haddada waqtahu wa syaa'a kaunan. Maka tidak ada sesuatu pun yang ada dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh hamba atau selainnya, baik kebaikan ataupun kejelekan, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengetahuinya. Allah telah menentukan waktunya, wasya'ahu kaunan, dan Allah telah menghendakinya. Ya, kapan waktunya, di mana dikerjakannya, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menciptakan semua manusia dan menciptakan semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Ya. Kalau Allah tahu itu, maka jelas sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. In kana khairan sya'ahu kaunan wa syar'an. Jika apa yang dilakukan oleh hambanya itu kebaikan, maka itu sesuai dengan kehendak Allah, kaunan wa syar'an. Kehendak yang kauni dan syar'i. Wa in kana syarran yakunu qad sya'ahu kaunan wa in kana yubghiduhu syar'an subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya yang dilakukan oleh hambanya itu kejelekan, maka itu pun dikehendaki oleh Allah, tapi bersifat kauni. Wa in kana yubghiduhu syar'an, sekalipun secara syar'i Allah membencinya subhanahu wa taala. Karena kehendak Allah ada yang kauni, ada yang syar'i. Nah, kalau kehendak Allah yang kauni, pertama pasti terjadi. Jika Allah menghendaki sesuatu yang sifatnya kauni, pasti terjadi. Namun segala kehendak Allah yang sifatnya kauni itu bisa terkait dengan kebaikan dan bisa juga terkait dengan kejelekan. Adapun masyiah atau kehendak Allah yang syar'i, pertama bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Tetapi terkait khusus dengan hal-hal yang baik. Terkait khusus dengan hal-hal yang baik. Nah, keimanannya orang-orang yang beriman ini sesuai dengan kauni dan syar'i. Nah, qala asy-syahidu annahu la yakunu syai'un fi hadzal wujud illa fil azal wa fil mustaqbal wa fil hadir wa ila al abad la yakunu syai'un hatta harakatiz zur la ya'lamuha Allah illa ya'lamuha Allah wa yasha'uha tabaraka wa ta'ala fala yakhfa 'alaihi khafiyah wa la yakhruj an masyiatihi syai'un. Intinya tidak ada sesuatu pun yang ada fil azal, baik di waktu yang lampau, kemudian di waktu yang akan datang, dan sampai kapanpun, gak ada sesuatu pun yang ada, hatta harokat, sekalipun gerakan sesuatu yang kecil, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menghendakinya. Gak ada sesuatu pun yang luput dari pantauan Allah, dan tidak ada sesuatu pun yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian kanal mu'tazilatul awal minhum indahum takdzibun bil qadari wa takdzibun bi ilmillah. Lakin al mutaakhirin minhum sallimu bil ilmi wa ankaru umuma masyiatillah li a'mali ibadihi wa qudratihi 'alaiha fa dhallu bi mukhalafatihi li nususil kitabi was sunnah addalah 'ala umumi masyiatihi wa khalqihi li kulli syai'. Kana al-mu'tazilah al-awwal, kelompok mu'tazilah yang pertama dulu, minhum indahum takdzibun bil qadar, di antara mereka ada yang mendustakan takdir. Dan ada juga yang mendustakan ilmunya Allah. Tetapi yang belakangan dari kalangan mereka ada yang menerima ilmunya Allah. Namun mengingkari keumuman masyiah Allah. Mengingkari keumuman kehendak Allah terhadap amalan-amalan yang dilakukan oleh hamba. Fadhallu bimukhalafatihim linususil kitabi was sunnah. Maka dari sisi ini mereka menyimpang, mereka sesat, menyelisihi nas-nas kitab dan sunnah yang menunjukkan keumuman masyiah Allah subhanahu wa ta'ala wa khalqihi li kulli syai', dan penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu. Nah, Ikhwanul Fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kesempatan mendatang kita lanjutkan kembali. Ini di antara uraian yang dikemukakan oleh Syekh tentang poin yang ke-55. Nah, intinya beriman bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu dari sejak awal mula. Allah mengetahuinya dan Allah meliputnya. Kemudian barang siapa yang mengatakan bahwa Allah tidak mengetahui segala sesuatu, maka dia kafir. Ini kaitannya dengan, atau kaitannya sangat erat sekali dengan keimanan kepada takdir. Nah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ada beberapa pertanyaan di sini. Apa yang dimaksud dengan manhaj salaf? Manhaj artinya adalah metodologi, ideologi, jalan yang ditempuh, meliputi akidah, ibadah, muamalah, prinsip-prinsip. Ini semua masuk dalam kategori manhaj. Adapun salaf adalah orang-orang terdahulu yang soleh dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang mengikuti jalannya mereka. Apa syarat menjadi salafi? Tidak ada syarat-syarat tertentu menjadi salafi, karena salafi bukanlah organisasi. Intinya adalah mempelajari kitab dan sunnah dengan pemahaman salaful ummah, salafus saleh. Nah, mengikuti manhaj mereka, cara beragama mereka, cara mereka mengamalkan kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mana yang terbaik, menikah dulu sambil talabul ilmi atau talabul ilmi dulu? Setiap orang melihat keadaannya sendiri, kira-kira apa yang lebih mendesak baginya untuk dilakukan. Pilih yang lebih aslah, yang lebih bermaslahat. Kalau sekiranya bisa menikah sambil tetap thalabul ilmi dan itu bisa membawanya menjadi lebih baik, maka lakukan. Tapi kalau sekiranya menikah justru malah menghambat perjalanan thalabul ilmi, ya bersabar terlebih dahulu. Nah, intinya pertimbangkan mana yang lebih bermaslahat. Kalau seseorang sedang sholat lalu ada Al-Quran jatuh ke lantai di depannya, apakah melanjutkan sholat atau memindahkan Al-Quran tersebut? Intinya gerakan-gerakan yang ringan tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Artinya tidak masalah kalau kita melakukan gerakan-gerakan ringan jika itu ada memang apa tuntutan untuk melakukannya, enggak masalah. Apa pendapat tentang fitnahnya Muhammad bin Hadi? Jazakallah khair. Fitnah Muhammad bin Hadi, fitnah yang sangat memilukan, fitnah yang menyedihkan, khususnya bagi salafiyin. Karena dalam fitnah tersebut ada banyak kedustaan, kezoliman, menjatuhkan kehormatan para ulama, para masyayikh ahlus sunnah wal jamaah, orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur. Nah, dan Muhammad bin Hadi, seperti kata Fadilatul Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi, adar minal haddadiyah, lebih berbahaya dari kelompok Haddadiyah. Apa hukumnya menyimpan boneka makhluk hidup di rumah? Kalau boneka itu boneka yang betul-betul mirip manusia seperti Barbie misalnya, jangan, dilarang, tidak boleh. Apakah berdosa orang yang melihat film-film di televisi? Apa manfaatnya melihat film di televisi? Film apa yang dilihat? Ada banyak mudarat, ada fitnah, ada surah, ada gambar. Ada kebohongan, ada kedustaan. Ada banyak hal-hal yang buruk. Kira-kira kalau sudah seperti itu, apakah berdosa atau tidak? Berdosa. Ya. Kita melihat sesuatu yang tidak bermanfaat, atau bahkan aurat. Ya. Aurat wanita, dan hal-hal buruk lainnya. Afwan Ustaz, fenomena ta'adud di kalangan kita adalah yang berhasil ta'adud itu seringnya juragan herbal atau ustaz. Apakah wanita yang mau ditaadud itu sering seleranya para juragan herbal dan ustad atau bagaimana? Wallahu alam. Antum cari tahu sendiri. Now. Kenapa yang disalahkan juragan herbal dan ustad? Antum berkaca sendiri, sudah pantaskah untuk taadud atau belum? Apakah orang yang memakai susuk itu susah matinya? Bagaimana cara mengeluarkan susuk dari seseorang jika seseorang itu tidak mau mengeluarkan susuknya? Wallahu alam, kalau memang ada fenomena orang-orang yang memasang susuk kemudian kesulitan ketika meninggal dunianya, mungkin itu bagian dari azab, ya, dari azab Allah. Namun demikian, kalau seseorang itu sudah sampai pada masa ajalnya, maka pasti akan mati. Ya. Terlepas dari susuknya masih ada atau sudah dikeluarkan. Namun kalau kebetulan ada orang yang seperti itu, kemudian susah kelihatan nampak susah matinya, mungkin saja itu bagian dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum wudu di dalam kamar mandi? Akan tetapi baca doa wudunya di luar, apakah boleh seperti itu? Wudu di dalam kamar mandi boleh. Berdoa setelah wudu ya di luar, jangan di dalam. Apa hukum mendukung bangga dengan klub sepak bola? Mohon nasihatnya bagi yang sudah fanatik dengan sepak bola, terutama untuk penuntut ilmu. Nah, penuntut ilmu tidak perlu ya, seperti ini adalah hal yang tidak bermanfaat, apalagi kalau sudah sampai pada tingkatan fanatik ya, fanatik dengan salah satu klub bola. Hal yang sia-sia. Seorang penuntut ilmu dituntut untuk fokus dalam menuntut ilmunya. Jangan sampai tersibukkan dengan hal-hal yang lain. Kalau seorang penuntut ilmu sibuk dengan hal-hal yang seperti ini, maka akan membuatnya tidak sabar dalam menuntut ilmunya. Sebab kata para ulama, ada dua perkara yang bisa membantu seorang penuntut ilmu untuk bisa istiqomah, tetap sabar dalam menuntut ilmu. Yang pertama, ya, meyakini bahwa menuntut ilmu adalah ibadah. Dan ibadah itu perlu dilakukan dengan kesabaran. Kemudian yang kedua adalah tidak menyibukkan dengan hal-hal lain di luar ilmu. Enggak menyibukkan dengan hal-hal lain di luar ilmu. Nah, kalau seorang penuntut ilmu sudah mulai sibuk dengan perkara-perkara lain, maka ini lambat laun akan membuatnya tidak sabar dalam menuntut ilmu. Ya, ketika belajar, kemudian dengar, ingat klub ini ternyata kalah, itu kan bisa sakit hati. Ya. bisa sakit hati. Jangan sampai seorang penuntut ilmu seperti itu. Ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan segala hal yang tidak bermanfaat baginya. Nah, apalagi bagi seorang penuntut ilmu yang waktunya sangat berharga sekali. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala a'lam bishawab. Taballahu barakallahu fikum.